الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، telah kita jelaskan sebelumnya tentang nasib al-fujjar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menganggap bahwa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sebagai asatirul awwalin. Dan ini disebabkan karena perbuatan dosa yang menumpuk, dosa di atas dosa yang terus mereka lakukan, yang menyebabkan tertutupinya hati mereka dari menerima kebenaran. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Kalla, sekali kali tidak. Ai laysa al-amru, disebutkan dalam tafsir, laysa al-amru kama za'ama al-kuffar. Perkara yang tidak seperti yang disangka oleh orang-orang kafir. Tidak sebagaimana yang mereka sangka bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Dan apa yang mereka sangka bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai asatir. Kalla. Bal huwa kalamullah wa wahyuhu ila nabiyhi. Namun itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka 'an rabbihim, dari Rabb mereka, yawma idzin, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, lamahjubun, terhalangi, terhijabi. Disebutkan dalam tafsir, bal innahum yawmal qiyamati an ru'yati rabbihim jalla wa ala lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti dari melihat Allah Subhanahu wa taala terhalangi, terhijabi. Ini orang-orang kafir. Mereka tidak akan melihat Allah. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa fi hadhihi al-ayati dalalatun, dan di dalam ayat ini terdapat penunjukan, ala ru'yatil mu'minina rabbahum fil jannah, yang menunjukkan kaum mukminin mereka melihat Rabb mereka di dalam al-jannah. Nah, diambil dari mana? Fahwal khitab mafhum mukhalafa. Apabila orang-orang kafir mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka, maka sebaliknya menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Azza wa Jalla ridha kepada mereka. Nah, diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun an rabbihim. Setelah Al-Baghawi menyebutkan bahwa mayoritas ahli tafsir mereka menafsirkan makna an rabbihim ay an ru'yatihi, dari melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka terhalang, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang jahat. Nah, Al-Hasan al-Basri mengatakan law 'alima az-zahidun al-'abidun annahum la yarawna rabbahum fil ma'ad la zahaqat anfusuhum fid dunya. Kalau seandainya orang-orang yang zuhud, yang ahli ibadah itu, mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan melihat Rabb mereka nanti pada yaumul qiyamah, niscaya mereka akan membunuh diri-diri mereka di dunia. Maksudnya bahwa kalau seandainya orang yang beribadah, orang yang zuhud, mereka juga tidak melihat Allah, lalu apa bedanya antara kaum mukminin dengan orang-orang yang kafir? Orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah, terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum mukminin juga sama, berarti tidak ada kelebihan kaum mukminin dari orang-orang kafir. Berkata Al-Husain ibn al-Fadl, kama hajabahum fid dunya an tauhidih, hajabahum fil akhirati an ru'yatih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang kafir itu di dunia dari mentauhidkan Allah, maka demikian pula di akhirat Allah menghalangi mereka di akhirat dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang yang bisa melihat Allah dengan penuh kenikmatan itu hanya ahlut tauhid, ahlul iman billah azza wa jalla. Maka mereka terhalang dari mentauhidkan Allah di dunia, maka demikian pula di akhirat mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullahu taala beliau ditanya tentang ayat ini, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata beliau, lamma hajaballahu a'da'ahu falam yarawhu tajalla li'awliya'ihi hatta ra'awhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghijabi musuh-musuhnya sehingga mereka tidak bisa melihat Allah, maka Allah Azza wa Jalla menampakkan diri kepada wali-walinya sehingga mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kala beliau menjelaskan ayat ini, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, kata beliau, dalalatun ala anna awliya Allahi yarawna Allah. Ini merupakan penunjukan bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk keyakinan yang disepakati kaum muslimin. Tidak ada yang mengingkari tentang melihat Allah Azza wa Jalla kecuali dari kalangan ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah, maka mereka seluruhnya sepakat berdasarkan dalil-dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itsbatu ar-ru'yah lillahi Azza wa Jalla yawm al-qiyamah. Di antara dalil dari Al-Quran Karim, dalil yang menunjukkan ru'yatullah dari Al-Qur'an Al-Karim. Hah? Anta Sunni Salafi? Allahu musta'an 'inda sahib an-nazara. Dari إثبات الرؤية لله سرعة لا إله إلا الله وراءه بلقانيا عندك أنت أيضا لا تدري مصيبة لن تقلوا إلى هاهنا عندك هذا الصغير عندك عندك عندك لا إله إلا الله عندك ها كلكم هكذا kembali semua ke kelas 1. Anda nah setelahnya jangan merunduk. Dalil bahwa Allah dilihat pada yaumul qiyamah. Ah, imam. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalil yang lain, ha? Ha? Ha? Yang belakang, terus belakang sana. Amar, ha? Sampingnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Ha? Hendak, khalil. Ha? اللهم استعان لك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من السنة من السنة عندك يا أخي عندك عندك عندك دليل دليل سنة عندك عندك عندك عندك, عندك. أنت الذي بجانبه عندك دار سنة لا إله إلا الله عندك صاحب قلم لام اسمك اسمك اسمك علي نعم يا علي ها ngomong apa? Hah? Terus kemana? Tertawa? Hah? Akhirnya apa? من روى الحديث حديث مشهور مشهور هشام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته من صحابيه ها ابو هريره كل حديث رواه ابو هريره امparenya nang kalau enggak tahu sahabinya ابو هريره من كلكم siapa sahabatnya semuanya nih kiri semuanya siapa sahabatnya surah kafir siapa yang ngomong Hah? Jabir. Keliru. Antal dari ajabta wa akhta'ta. Man? Kanan semuanya. Kulhu. Ini kanan semuanya. Semuanya, semuanya tanpa terkecuali. Hah? Abul Abbas. Abdullah bin Abbas. Ijlis. Ijlis. Ya, sahabi yang masyhur. Wa huwa alladhi yarwi al-hadith bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nusq li kulli muslim. Man? Jarir bin Abdul Al-Badr. Laysa Jabir, Jarir. Ha? Barakallahu fiik. Nah. Kenapa ya kawan, khususnya dalil-dalil yang sifatnya umum tentang akidah Ahlu Sunnah Jamaah, ya, penting untuk dihafal. Minimal satu, dua dari ayat, kemudian dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nastafi bihada. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.